الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Fadlul Islam karya Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yang dimana kita sudah membahas kitab ini sampai pada bab mengenai wajibnya masuk ke dalam Islam secara keseluruhan dan meninggalkan yang selain Islam. Dimana ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang terakhir kita sudah membacakan hadis mengenai perpecahan umat Islam, dimana ternyata perpecahan ini telah terjadi pada umat-umat sebelum umat Islam. Lalu kemudian umat Islam mengikuti dan mengekor mereka, umat-umat sebelum umat Islam, dalam perkara yang tercela ini, berpecah belah dalam hal agama. Maka pada akhir daripada hadis tersebut ya, disebutkan bahwasannya seluruh firqah, seluruh millah, seluruh golongan yang merupakan pecahan dari umat Islam tersebut semuanya dalam neraka, ya kecuali satu golongan saja. Kemudian ditanyakan oleh para sahabat, siapa mereka wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ma ana alaihi wa ashabi, apa yang aku berada di atasnya serta para sahabatku. Maka setelahnya Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala mengatakan, falyata'ammalul mu'minu alladhi yarju liqa' Allahi kalam as-sadiq al-masduq fi hadzal maqam. Maka hendaknya seorang mukmin yang berharap pertemuan dengan Allah, itu pada hari kiamat, mengharapkan pertemuan yang baik dengan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak membawa beban dosa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, ingin selamat dari azab Allah subhanahu wa ta'ala, ingin selamat dari kemurkaan Allah, hendaknya seorang mukmin yang mengharapkan pertemuan yang baik dengan Allah subhanahu wa ta'ala memperhatikan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, as-sadiqul masduq. Dalam perkara ini di mana beliau mengatakan Ma ana alaihi wa ashabi. Ma ana alaihi wa ashabi. Apa yang aku berada di atasnya dan para sahabatku. Maka ini menjadi mizan, menjadi timbangan bagi kita untuk mengetahui di mana letak al-haq, di mana letak kebenaran, ya. Mana yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, mana yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala dari firqah-firqah yang ada. Kita amati, ya. Siapa di antara mereka yang betul-betul di atas metode dan manhaj yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tempuh dan juga diamalkan, difahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum, maka mereka lah yang kita ikuti. Dan kita mendapati bahwasanya yang betul-betul mengikuti metodenya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat tidak lain adalah ahlu sunnah as-salafiyin. Ya. Maka jangan sampai kita menyeleweng dan menyimpang dari manhaj yang ditempuh oleh as-salafiyun. Ya. Ya, karena kan apabila kita keluar dari manhaj tersebut, dikhawatirkan kita terancam dengan api neraka. 73 golongan, di antara mereka 72 akan masuk dalam neraka. Yang selamat hanya satu. Ya. Maka ini tentu saja menjadikan kita waspada dan khawatir. Jangan sampai kita keluar dari manhaj salaf yang Allah Subhanahu wa taala telah gariskan bahwasanya inilah yang akan masuk ke dalam surga, akan selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, lebih lanjut Syekh Saleh bin Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan tentang kalam Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala, bahwasannya yang wajib bagi setiap muslim, ya, adalah berpegang teguh dengan kebenaran, dengan dalil-dalil yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah, ya, yang sesuai dengan pemahaman para sahabat terhadap dalil-dalil tersebut. Kemudian jangan sampai ada orang yang mengatakan, ya, biarkan saja manusia berada dalam kesesatan mereka, dikarenakan mereka memiliki kebebasan untuk berpendapat, kebebasan untuk berpikir, ya, kebebasan untuk menyatakan saya ingin berpendapat dengan pendapat ini. Kalau kalian ingin berpendapat dengan pendapat yang lain, terserah, bebas untuk berpendapat dengan pendapat apa saja. Ini dibantah oleh Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, bahwasanya tidak ada yang dinamakan hurriyatul ra'i, kebebasan berpendapat, kebebasan berpikir, ya, kebebasan untuk menempuh jalan yang mana saja yang sesuai dengan pemikiran seorang manusia, ya, yang wajib mengikuti Al-Kitab dan As-Sunnah, ya, bukan kemudian mengikuti ar-ra'i. Pendapat atau pemikiran bisa benar dan bisa salah. Ya. Dianggap benar terhitung sebagai suatu pendapat yang, ya, benar apabila sesuai dengan syariat, sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Namun apabila tidak sesuai dengan wahyu, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, maka pendapat tersebut tertolak, pendapat tersebut batil. Jadi tidak ada hurriyatul ra'i, kebebasan untuk berpendapat atau berpikir. Semuanya diatur, ya, dengan syariat Islam. Tidak boleh pemikiran seseorang keluar dari syariat Islam, ya. Yaitu di mana syariat Islam tidak lain bersumber dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW dalam sunnahnya dengan pemahaman as-salafus salih. Kemudian ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah, dilanjutkan oleh Syekh Shalal Al-Fauzan, masih di sini beliau ingin membantah tentang anggapan yang mengatakan ada kebebasan untuk berpikir dan berpendapat, ya, dalam hal agama. Qala yaqulu Sahal ibn Hunayf radhiyallahu anhu. Berkata Sahal ibn Hunayf radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayuhan nasu, ittahimu ra'yakum ala dinikum. Wahai sekalian manusia, hendaknya kalian mencurigai pemikiran kalian atas agama kalian. Ya. Artinya jangan kedepankan pemikiran kalian atas agama. Ya. Kalian mengatakan bahwasanya syariat Islam atau sebagian dari syariat Islam tersebut, hukum tertentu misalnya tentang halal dan haram, ya, atau tentang kewajiban yang ditetapkan dalam Islam, ini tidak sesuai misalnya. Seorang mengatakan ini tidak sesuai dengan pemikiran saya, tidak sesuai dengan akal sehat, tidak sesuai dengan logika. Ya. Jangan kalian kedepankan akal pikiran kalian tersebut di atas agama. Ya. Ittahimu ro'yakum, tuduhlah pemikiran kalian. Ya. Yaitu tuduhlah dan hendaknya kita menganggap dan mencurigai pemikiran kita ini. Jangan-jangan pemikiran kita yang salah. Jangan-jangan pemikiran kita yang ya, terlalu dangkal, ya, tidak bisa memahami hikmah dari hukum syariat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan tersebut, ya. Kemudian dilanjutkan oleh Sahal bin Hunayf, fala qad ra'aituni yawma Abi Jandal walau astati'u an arudda amra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la radattuhu. Sungguh aku telah melihat diriku pada hari Abu Jandal. Hari Abu Jandal yaitu hari perjanjian Al-Hudaibiyah. Kenapa dinamakan hari yaitu Abu Jandal? Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Sungguh aku telah melihat diriku pada hari Abu Jandal. Ya. Kalau saja aku bisa menolak perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku akan menolaknya, ya. Yaitu pada hari itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan suatu keputusan untuk menandatangani dan yaitu mengadakan persetujuan perjanjian Al-Hudaibiyah dengan kaum musyrikin dari kota Mekkah, maka para sahabat, ya, banyak yang merasa berat, ya, menganggap ini akan memberatkan kaum muslimin. Mereka berpikir bahwasanya perjanjian ini akan merugikan kaum muslimin. Ini pemikiran mereka, ya. Namun ternyata pemikiran mereka salah, ya. Maka Sahal ibn Hunayf ketika mengalami pengalaman yang seperti ini, ya, bahwasanya ternyata pemikiran para sahabat, ya, di antaranya beliau sendiri Sahal ibn Hunayf radhiyallahu anhu adalah pemikiran yang salah ketika menganggap, ya, apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tentu saja berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala adalah suatu yang merugikan kaum muslimin, ya. Dengan pengalaman ini beliau bisa mengambil kesimpulan, ya, bahwasanya tidak bisa seorang mengedepankan pendapat diri sendiri di hadapan syariat. Sepintar apapun seseorang, sedalam apapun akal pikiran seseorang, ya, tidak bisa dia mengedepankan ro'yunya, pemikirannya di hadapan syariat Islam atau dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh Shalal Fauzan, atau kemudian asar tadi yang disebutkan oleh Sahal ibn Hunayf radhiyallahu anhu, atau hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, yaitu muttafaqun alaihi. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh Shalal Fauzan, wa hadza fi qissatil Hudaybiyah. Dan ini perkataan Sahal ibn Hunayf ini, ya, mengenai perjanjian Al-Hudaybiyah. Ada kisahnya di sini. Ya, mengapa Sahal ibn Hunayf sampai mengatakan perkataan ini? Lamma tamma sulha baina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wal musyrikin, ketika sudah selesai perjanjian antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kaum musyrikin, wa kana min bunudihi dan pada saat itu termasuk di antara poin-poin perjanjian Al-Hudaybiyah tersebut, anna man ja'a minal kuffari ilal muslimina musliman yarudduhul muslimuna ilaihim, bahwa siapapun yang datang dari golongan orang-orang kafir kepada kaum muslimin dalam keadaan sudah berislam, sudah masuk Islam, ya, ingin berhijrah kepada kaum muslimin, datang ke Madinah, ya, dari Mekah, yarudduhul muslimuna ilaihim, harus dikembalikan oleh kaum muslimin kepada kaum musyrikin, dikembalikan ke Mekah, ya. Tidak boleh untuk tetap atau menetap di kota Al-Madinah, ya. Walaupun dia sudah masuk Islam, ya. Walaupun dia, ya, sudah menjadi golongannya para sahabat, ya. Sudah menjadi seorang yang muhajir, berhijrah dari negeri kafir ke negeri Islam, yaitu dari Mekah ketika itu yang merupakan negeri kafir pada saat itu, dikuasai oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, ke negeri Islam yaitu Al-Madinah. Walaupun dia sudah masuk Islam, harus dikembalikan, ya, ke orang-orang kafir, ya. Tidak boleh ada yang keluar dari kalangan kaum muslimin, ya, ke Madinah, ya, karena memang di Mekah ketika itu banyak mustadhafin, orang-orang yang tertindas dari kalangan kaum muslimin, ya, tidak bisa untuk berpindah ke Mekah, ya. Atau sebagian mereka, dari mereka mungkin, ya, sebenarnya bisa berpindah, namun karena alasan ini dan itu belum berpindah, belum berhijrah ke Al-Madinah, ya. Nah, kalau ada seandainya di antara mereka yang berhijrah, ya, sejak perjanjian tersebut, harus dikembalikan, tidak boleh menetap di Al-Madinah, ya. Qala wa man dhahaba minal muslimina ilal kuffar la yaruddunahu, dan barang siapa yang pergi dari kalangan kaum muslimin, ya, ke negerinya orang-orang kafir tersebut, yaitu ke Mekah, la yaruddunahu, tidak perlu untuk dikembalikan, ya. Seorang yang murtad keluar dari agama Islam kemudian datang ke Mekah ingin menetap di sana, ya, maka kaum musyrikin tidak harus mengembalikan orang tadi, ya. Kaum musyrikin boleh membiarkan orang tadi yang sudah murtad, ya, kembali ke Mekah, ya, boleh untuk kemudian tidak mengembalikan orang tadi ke kaum muslimin, ya. Maka ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, di sini kita jelaskan kenapa kemudian perjanjian Hudaybiyah tersebut atau hari di mana dilakukannya perjanjian Al-Hudaybiyah disebut dengan hari Abu Jandal, di mana perjanjian yang terjadi ketika itu di daerah yang namanya Al-Hudaybiyah, ya, yaitu terjadi di antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan seorang dari, yaitu utusan dari kaum musyrikin Mekah, ya, yang bernama Suhail Ibnu Amr ketika itu. Maka ketika sudah ditetapkan poin-poin perjanjian tadi, tinggal ditandatangani saja, datang anaknya Suhail Ibnu Amr, ya, yang bernama Abu Jandal, dalam keadaan sudah masuk Islam, ya, ingin ikut bersama kaum muslimin, ya, kembali ke Madinah, ya, mengharapkan perlindungan dari kaum muslimin, ya, ingin berhijrah ke Al-Madinah bersama kaum muslimin ketika itu. Maka Suhail ibn Amr, yang merupakan ayah dari Abu Jandal tadi, yang sekaligus utusan dari kaum musyrikin dalam perjanjian tersebut, mengatakan kalau orang ini tidak dikembalikan, yaitu anaknya Abu Jandal, ya, tidak dikembalikan, maka tidak ada perjanjian antara kami, yaitu kaum musyrikin, dengan kalian, kaum muslimin. Ya. Rasulullah SAW meminta supaya ini diperkecualikan, Abu Jandal ini, ya, belum ditandatangani ini apa namanya perjanjian Al-Hudaybiyah tadi. Ya. Namun Suhail ibn Amr tetap berkeras, ya, ngotot untuk tetap anaknya ini harus dikembalikan ke Mekah. Ya, masuk dalam perjanjian ini walaupun belum ditandatangani. Ini syaratnya kalau mau ditandatangani. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyetujui dikembalikanlah Abu Jandal, ya, tidak ikut bersama kaum muslimin ketika itu, ya. Ini begitu beratnya syarat ini di kalangan para sahabat ketika itu. Nah, maka dinamakan dengan hari Abu Jandal sebagaimana disebut oleh Salih bin Hunayf, itu hari di mana Abu Jandal datang ingin berhijrah, sudah berislam, ya, namun kemudian harus dikembalikan, ya, ke orang-orang musyrikin karena, ya, Rasulullah SAW sudah menetapkan suatu keputusan untuk menandatangani, ya, perjanjian Al-Hudaibiyah yang diantara poinnya harus dikembalikan orang-orang yang datang dari kaum kafir, ya, kepada kaum muslimin harus dikembalikan ke Mekah. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh Shalal Fauzan, fashaqqa hadza ala sahl li'annahu la ya'riful awaqib. Maka yang seperti ini membuat berat, ya, terasa berat bagi Sahal ibn Hunayf. Ya, sampai-sampai tadi beliau mengatakan apa? Kalau saja seandainya aku bisa menolak perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menolak keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku akan menolaknya, ya. Saking beratnya ketika itu keputusan tadi, ya, untuk bisa diterima di kalangan para sahabat di antaranya Sahal ibn Hunayf, ya. Kenapa terasa berat? Li'annahu la ya'riful awaqib. Karena dia tidak mengetahui apa akibat-akibatnya, yaitu dampak-dampak dan efek-efek positif dari perjanjian Al-Hudaibiyah yang seakan-akan akan merugikan kaum muslimin, ya. Padahal perjanjian Al-Hudaibiyah ini, ya, akan membawa dampak-dampak positif, ya. Akan membawa manfaat yang begitu besar bagi kaum muslimin. Qala wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dhahaba minna ilaihim fala khaira fihi wa fala khaira fihi." Barang siapa di antara kita yang pergi ke mereka, ya, murtad, ya, datang ke Mekah dalam keadaan sudah keluar dari agama Islam, fala khaira fihi. Maka tidak ada kebaikan padanya, sudah murtad dia, ya. Awalnya beriman, ya, sudah mengerti tentang Islam, yang seharusnya semakin kokoh keimanan di dalam dirinya, sudah tegak hujah atasnya, kemudian murtad. Ya. Tidak ada kebaikan bagi orang yang seperti ini keadaannya. Qala ya'ni man zahaba minal muslimina ilal kuffar, la khaira fihi fala yarji'. Yaitu orang yang pergi dari kalangan kaum muslimin kepada orang-orang kafir, maka tidak ada kebaikan atas diri mereka. Atas diri orang tersebut, fala yarji, maka tidak perlu untuk dikembalikan, ya. Untuk apa dikembalikan orang yang seperti ini keadaannya, ya, murtad, ya, kemudian pergi ke tengah-tengah orang-orang kafir, ya, maka tidak ada kebaikan dan tidak perlu dikembalikan, ya. Tidak membawa maslahat bagi kaum muslimin apabila dikembalikan, ya. Ya, poin ini tidak berat bagi para sahabat, ya. Qala wa man ja'a minal musyrikin ila al muslimina wa radduhu fa sayaj'alu Allahu lahu farajan wa makhraja. Dan barang siapa yang datang dari kalangan kaum musyrikin, ya, kepada kaum muslimin, datang ke Al-Madinah dalam keadaan sudah berislam, wa radduhu, dan kemudian dikembalikan oleh kaum muslimin ke orang-orang kafir sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian Hudaibiyah ini, fasayaj'alullahu lahu farajan wa makhraja, maka niscaya Allah akan memberikan baginya farajan, jalan keluar, wa makhrajan, ya, kelapangan bagi dirinya, ya. Kemudian disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan, surat At-Talaq ayat yang kedua, wa man yattaqillaha yaj'alahu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar. Qala summa ba'da dzalika tabayyana al-haq. Kemudian setelah itu menjadi jelas kebenaran, menjadi tampak kebenaran. Lalu setelah ditetapkan perjanjian Al-Hudaibiyah, kemudian berlalu beberapa waktu, menjadi tampak kebenaran bahwasanya memang betul-betul perjanjian Al-Hudaibiyah ini adalah sesuatu yang bukan merugikan kaum muslimin, walaupun tampaknya lahirnya adalah ya, poin-poinnya merugikan kaum muslimin. Namun ketika sudah dilihat ya, apa yang terjadi setelah perjanjian Al-Hudaibiyah tersebut, ternyata tidak sebagaimana yang disangka-sangka. Ya, sungguh perjanjian Al-Hudaibiyah tersebut membawa kemaslahatan yang banyak. Qala wa anna hadha sulha fi ghayatil maslahati lil muslimin. Dan bahwasanya perjanjian ini sungguh sangat besar maslahatnya bagi kaum muslimin. Li'annahu kaffa adzal kuffar 'anil muslimin. Karena dengan perjanjian ini ya, maka gangguan orang-orang kafir itu bisa ditangkal dari kaum muslimin, ya. Yang selama ini kaum muslimin ya merasa khawatir akan diserang orang-orang kafir, ya, ketika sedang berdakwah misalnya, berjalan ke sana kemari dalam keadaan safar, ya. Maka dengan perjanjian ini tenang mereka untuk bisa melakukan safar, untuk bisa berdakwah sana dan kemari. Qala wa samahu lil muslimina bil hijrah. Dan perjanjian, dengan perjanjian ini kaum musyrikin mengizinkan kaum muslimin untuk berhijrah, yaitu Allah alam yang dimaksud dari daerah-daerah yang lainnya, ya, dari daerah-daerah selain Mekah, ya. Kalau dari Mekah harus dikembalikan, kalau dari daerah-daerah yang lainnya ya bebas saja, ya. Dari Yaman misalnya mau berhijrah tidak diganggu oleh orang-orang musyrikin di Mekah, ya. Atau dari daerah-daerah yang lainnya yang harus melewati teritorial atau daerah kekuasaan atau daerah-daerah yang dekat dengan Mekah, tidak diganggu, ya, dibiarkan lewat, ya. Yang harus dikembalikan apa? Orang-orang dari Mekah. Qala wa kathura al-muhajirun, dan menjadi banyak orang-orang yang berhijrah, ya, sejak perjanjian Al-Hudaibiyah tersebut. Wada'atil harbu awzaraha, ya, dan peperangan menjadi mereda, tidak ada peperangan selama masa setelah perjanjian Al-Hudaibiyah tersebut, sampai dilanggarnya perjanjian Al-Hudaibiyah oleh siapa? Oleh kaum musyrikin sendiri, ya. Qala wa sara al-muslimuna yad'una ila Allah azza wa jalla la ya'taribuhum ahadun. Dan kemudian kaum muslimin ya, bisa berdakwah kepada Allah azza wa jalla tanpa kemudian diganggu oleh siapapun, yaitu dari kalangan kaum musyrikin, ya. Fasammahu Allahu fathan mubinan. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menamakannya dengan kemenangan yang nyata, ya. Yaitu dalam surat Al-Fath ayat yang ke-1, inna fatahna laka fathan mubina. Sungguhnya kami telah memberikan kepada engkau kemenangan yang nyata, ya. Yang dimaksud bukan fathu al-Makkah, bukan fathu Makkah, ya. Bukan kemenangan di mana orang-orang muslim berhasil merebut Mekah dari kalangan kaum musyrikin. Bukan itu yang dimaksud oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan itu tafsiran dari fathan mubinan. Tapi yang dimaksud dengan fathun mubin, ya, kemenangan yang nyata yaitu apa? Yaitu perjanjian Al-Hudaibiyah. Di mana perjanjian tersebut membawa kemaslahatan yang begitu besar kepada kaum muslimin, ya. Kaum muslimin menjadi bertambah banyak, ya. Kemudian mereka bisa berdakwah ke sana kemari, mengirimkan utusan kepada para raja-raja yang ada di Jazirah Arab dan yang selainnya, mengajak mereka masuk Islam. Ada yang menyambut, ada pula yang tidak menyambut ajakan tersebut, ya. Maka ini adalah kemenangan yang nyata bagi kaum muslimin, ya. Kemenangan yang nyata bagi kaum muslimin. Yang dengan perjanjian Al-Hudaibiyah tersebut juga, ya, ujung-ujungnya kaum muslimin bisa merebut kota Mekah, ya, karena kan orang-orang musyrikin melanggar perjanjian tadi, kemudian kaum muslimin, ya, menyiapkan pasukan untuk mendatangi Mekah secara diam-diam untuk merebut kota Mekah, ya, yang kemudian berhasil direbut oleh kaum muslimin. Qala hadza was-sulhu al-Hudaibiyah. Ini yang dimaksud dalam ayat ini sebagai fathun mubin adalah perjanjian Al-Hudaibiyah. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, demikian pula kita dalam memandang syariat Islam ini, ya, jangan kita kedepankan pemikiran kita di hadapan syariat tadi. Ya. Apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan pasti ada hikmahnya, pasti ada tujuannya. Ya. Bukan semerta-merta ditetapkan kemudian tidak ada kebaikan pada syariat tersebut. Pasti ada kebaikan di balik syariat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan. Ya. Apabila itu adalah suatu perintah, pasti ada kebaikan padanya. Apabila itu adalah suatu larangan, berarti pada sesuatu yang dilarang tersebut pasti ada madaratnya, sehingga dilarang. Sehingga kemadaratan tadi bisa dijauhkan dari umat manusia, dari kalangan kaum muslimin, dengan larangan tadi. Ya. Ini yang harus kita yakini. Baik kita mengerti hikmahnya atau tidak mengerti hikmahnya, kita diperintahkan untuk mengatakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Ya. Tidak perlu kita berpikir-pikir lagi. Ini kenapa kok diperintahkan seperti ini? Kenapa yang ini dilarang? Kenapa begini? Kenapa begitu? Ya. Maka seharusnya seperti ini keadaannya kaum mukminin. Innama kana qawlal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yakunu sami'na wa ata'na. Ya, keadaannya kaum muslimin, ya keadaannya atau perkataannya kaum mukminin apabila diajak kepada Allah dan Rasulnya untuk menghukumi di antara mereka, mereka akan mengatakan sami'na wa ata'na. Ya, kami mendengar dan kami taat. Ya. Baik itu tahu hikmahnya, oh hikmahnya ini, gunanya ini, manfaatnya ini, atau tidak tahu hikmahnya, manfaatnya apa ya, kok bisa seperti ini ya, tidak perlu dipikirkan, terima saja. Syarat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak perlu kemudian banyak berpikir ya. Nah, ya tentu saja walaupun ketika kita mengetahui hikmahnya itu menambah keyakinan dalam diri kita. Namun kalaupun kita tidak mengetahui hikmahnya, wajib bagi kita untuk menerima syariat tersebut, ya, tanpa mengedepankan pemikiran kita, ya, terhadap syariat tadi. Ya, oleh karena itu para ulama terkadang ketika ada suatu hukum syar'i, ya, mereka menjelaskan hikmah-hikmahnya, ya, dari atau dibalik hukum syar'i tersebut, seperti hikmah puasa misalnya, atau hikmah-hikmah dari syarat-syarat yang lainnya, atau hikmah misalnya mengapa perempuan diperintahkan untuk berhijab, ya, dan yang lain sebagainya, itu dijelaskan oleh para ulama. Kenapa? Karena supaya kaum muslimin, orang-orang yang melihat dan mengetahui syariat tersebut, ketika melihat hikmah-hikmahnya semakin yakin, ya, dengan betapa mulianya syariat Islam, betapa sempurnanya syariat Islam tersebut, ya. Namun di sana mungkin ada syarat-syarat yang kita tidak ketahui hikmahnya, ya. Cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya, ya. Atau mungkin ada penjelasan ulama tapi kita belum mendapatkannya. Yang perlu kita yakini pasti ada hikmahnya, pasti, ya. Tidak mungkin tidak. Maka hendaknya kita menerimanya dengan sepenuh hati, ya, tidak menolaknya, ya, dan kemudian tidak mengedepankan pemikiran kita. Kita yakini pasti ada kebaikan, ya, dari syarat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan ini. Pasti ada kebaikan ketika kita mau menjalaninya, kita mau melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Nah, Allah alam bisawab, ini yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin.